Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, rahimakumullah. Al-Qur'an ketika berbicara tentang fungsinya ada tidak kurang dari 8 fungsi utama Al-Qur'an. Tentu dalam waktu yang sangat terbatas tidak mungkin kita urai semuanya. Mari kita urai yang paling sering disebut saja. Yang pertama, yang paling banyak disebut di Al-Qur'an, fungsi utama Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk. Baik ini ketika ayat kategori makkiyah maupun ayat kategori madaniyah, kedua-dua kelompok ayat ini ada bahwa Al-Qur'an sebagai hudan. Ada 3 kelompok orang yang disebut mendapat petunjuk dari Al-Qur'an atau mestinya bisa meraih petunjuk dari Al-Qur'an. Yang pertama adalah hudan linnas, seperti di Al-Baqarah ayat 185 itu, petunjuk bagi seluruh manusia. Yang kedua adalah hudan lil muttaqin, seperti di Al-Baqarah ayat yang kedua itu, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, hudan lil mu'minin, petunjuk bagi orang beriman. Kenapa beda-beda? Al-Quran menjadi sebenarnya yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, tetapi hanya yang beriman dan bertakwalah yang pada akhirnya dapat mengambilnya sebagai petunjuk. Ini maknanya. Apa itu petunjuk? Sebelum kami teruskan, masjid kita ini alhamdulillah ini, cuma sayang ada jamaah kita yang sebagian dapat sandaran, sebagian tidak. Mudah-mudahan yang tidak nyandar pahalanya lebih besar. Karena biasanya memang kalau di masjid itu yang dicari sandaran biasanya. Maka kalau kita lagi umrah atau haji di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, pengen ketemu jamaah Indonesia, cari aja yang masjid. Ada yang masjid, oh Indonesia mesti gitu. Biasanya begitu. Baik. Yang menarik Bapak Ibu, ketika Al-Qur'an menggunakan petunjuk yang disebut isim masdar, hudan. Ini mengandung makna pola ini tidak terikat oleh waktu, berbeda dengan mudhari, itu yang hal wal istiqbal, sekarang dan masa depan. Fi'il madhi berarti masa lalu. Khusus untuk Al-Qur'an menggunakan kata pola hudan, berarti apa? Al-Qur'an ini menjadi petunjuk di masa lalu, sekarang dan seterusnya. Atau tidak terikat oleh waktu di dunia. Itu pengertian yang pertamanya. Dan petunjuk yang dimaksud, kalau dalam hierarki hidayah, karena tidak sedikit orang yang memahami keliru tentang hidayah ini. Ada kawan kita yang tadinya rajin, sekarang kurang rajin. Ketika kita tanya, kok jarang sekali ke pengajian? Aduh, aku lagi gak dapat hidayah. Katanya begitu. Apa betul seperti itu? Hidayah itu ada 4 tingkat apa itu? Yang 3 sudah diberikan oleh Allah, 4 separuh sudah diberikan. Hidayah yang pertama disebut hidayatul ghariza, naluri, setiap orang diberi oleh Allah. Bayi yang baru lahir menangis, kenapa kok nangis? Kenapa? Bayi kok nangis kalau lahir itu? Kalau sehat kok nangis, kenapa? Kira-kira apa? Alasannya apa kira-kira? Ya. Ini petunjuk Tuhan. Bisa nangis tuh, gak ada yang ajari. Jangan dibilang saya panik. Kenapa nangis? Lihat wajah bapaknya. Begitu dikasih ASI langsung diem. Tidak ada latihan mengisep ASI, tapi dia bisa. Itu namanya hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua adalah hidayah tulsisi, panca indera. Pendengaran mulai berfungsi, penglihatan, itu adalah pemberian Allah. Dan yang menarik, Al-Quran selalu menyebut pendengaran terlebih dahulu dalam urutannya itu. Karena apa? Yang pertama kali berfungsi ketika bayi itu adalah pendengaran. Bahkan ketika dalam rahim pun itu bayi sudah mendengar, syaraf-syaraf sudah mendengar. Maka itulah kita dianjurkan untuk kalau istri sedang hamil itu jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Apalagi memarahi, tidak boleh. Tapi ucapkan kalimatnya. Kenapa? Itu sudah terdengar oleh janin yang dikandungnya, Pak. Kalau sudah usia 4 bulan ke atas. Maka tidak boleh suami marah-marah ketika istrinya sedang hamil. Bukan berarti kalau enggak hamil boleh, bukan, maksudnya itu khususnya nanti ketika hamil ini janinnya bermasalah. Itulah Bapak Ibu kenapa di Irak itu sekarang tahun 2015 itu ada instruksi Presiden Irak bahwa semua pejabat di Irak itu wajib berpoligami. Kenapa? Ketika invasi Amerika itu lost generation, kehilangan satu generasi. Maka yang banyak akhirnya apa? Para wanita. Tapi itu di Irak ya Mas. Jangan mudah seneng dulu gitu. Irak gitu. Kalau pengen ya monggo silakan pindah ke Irak gitu. Sini enggak. Yang ketiga, hidayatul akal, akal. Itu anugerah Tuhan juga. Karena apa? Keterbatasan indera pendengaran misalnya, terbatas kemampuannya, penglihatan apalagi. Bulan yang besar nampak kecil. Rel kereta yang sebetulnya sama bentuknya nampak semakin hilang. Terbatas mata kita. Maka Tuhan kasih akal. Tapi akal juga tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan misalnya terkait dengan alam gaib, tidak bisa. Nah, Allah memberi hidayah yang keempat, itulah Al-Qur'an. Hidayah agama, hidayah itu diri. Maka Rasulullah di Al-Qur'an Asy-Syura ayat 52 itu bisa memberi hidayah. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad bisa memberi hidayah ke jalan yang lurus. Jadi kalau pertanyaan, bisakah Nabi Muhammad memberi hidayah? Iya, bisa. Dalam arti apa? Irsyad wal bayan. Yaitu memberi penjelasan-penjelasan. Tetapi Rasulullah, apalagi kita, tidak bisa memberi hidayah dalam arti taufik. Itulah dia. Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau wahai Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Tidak bisa. Ini apa? Hidayah dalam arti taufik, yaitu kemampuan untuk berbuat kebaikan, untuk menerima iman. Itu tidak bisa manusia. Nah, Al-Quran adalah salah satu jenis hidayah yang merupakan berisi penjelasan-penjelasan. Maka ketika Adam melanggar larangan Allah bersama istri, turun dari surga, Adam kemudian bertobat. Dalam tobatnya, Rabbana dzalamna anfusana, Allah mengatakan fatalaqa Adam min rabbika kalimatin fataba alaihi. Al-Baqarah 37 itu kami terima tobat Adam. Maka Allah katakan apa? Qulna bitu minha jami'a. Turun kamu semua. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku, terutama yang diturunkan oleh Allah melalui kitab sucinya, maka tidak akan ada kekhawatiran dan kesedihan. Jadi, kalau kita kait dengan Al-Quran, siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, tidak ada kekhawatiran dan kesedihan. Khawatir itu apa, Pak? Ini paling banyak, sampai 11 kali diulang di Al-Quran. Ungkapan yang tidak khawatir, tidak sedih. Khawatir itu apa, Bapak? Cemas. Cemas itu apa, Pak? Khawatir. Oh. Khawatir itu apa? Cemas. Tidak selesai-selesai. Khawatir artinya perasaan negatif disebabkan sesuatu yang belum terjadi. Itu khawatir, Pak. Masalahnya sendiri belum terjadi, Pak. Tapi baru atau dibayangkan seakan-akan kalau itu terjadi. Itu yang khawatir. Karena ada rasa khawatir lah, maka ada industri yang disebut asuransi, Pak. Asuransi itu untuk mengcover rasa khawatir. Maka dalam konsep syariat itu namanya takmin, rasa aman, membeli rasa aman. Ta'awun, saling menolong untuk membeli rasa aman. Itu namanya takaful, saling melindungi. Asuransi begitu. Nah, rasa khawatir manusia selalu akan muncul kecuali yang mengikuti petunjuk itu. Kalau yang paling dikhawatirkan orang itu apa? Biasanya yang paling dikhawatirkan manusia itu umumnya apa? Ya, mati. Nomor urutan satu, Pak. Mati itu paling dikhawatirkan. Kenapa kok khawatir mati? Karena yang pengalaman mati gak ada yang balik, ya, Pak. Satu. Yang kedua, gak ada penjelasan apapun dari empiris, Pak, tentang mati. Hidup pasca mati itu kita tahu hanya dari kitab suci. Itu. Tapi kalau saya tanya kaum wanita, kenapa, Bu, kok khawatir? Yang paling dikhawatirkan apa? Itu lain, bukan mati yang siap masih. Biasanya apa yang dikhawatirkan ibu-ibu itu biasanya apa? Suaminya, katanya begitu. Padahal yang namanya dinamika hidup suami istri itu kan biasa, toh, Pak. Itu kan mesti, ya. Saya sering ini, maaf nyimpang sedikit ya. Keluarga sakinah itu bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tahu cara menyelesaikan masalah. Keliru itu, Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan, pokoknya mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu. Terus apa, tidak ada masalahnya, itu keliru. Setiap keluarga ya pasti ada masalah. Suami istri itu kan dinamikanya itu kan macam-macam. Kalau istri pengen tahu statusnya di hadapan suami, lihat, cek aja itu HP suami. Itu nama istri tertulis siapa itu kelihatan itu. Kalau tertulis baby, honey, ayangku, itu baru nikah. Setahun dua tahun itu tulisan istri namanya begitu di HP suami. Masuk tahun kelima sudah berubah, orang rumah. Itu maksudnya istri itu orang rumah itu. Nikah 10 tahun sudah ganti lagi Satpol PP. Saya enggak bisa terusin. Sampai mana tadi kok lupa. Hidayahnya lupa. Di Satpol PP ada. Al-Qur'an sebagai hidayah. Maka yang mengikuti petunjuk, sebaliknya Bapak Ibu, yang enggan untuk mengikuti petunjuk atau berpaling itu, surah Thaha ayat 124 misalnya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, maka dia akan mengikuti kehidupan yang sempit. Dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Jadi berdasarkan Al-Qur'an Bapak Ibu, lapang sempitnya hidup bukan ditentukan oleh apa yang di luar diri kita, tapi apa yang di dalam diri kita. Yaitu apa? Bagaimana cara seseorang merespon kehidupan. Seseorang yang merespon dengan keliru, yaitu apa? Dia coba atau dia jalani hidup tidak mengikuti petunjuk Tuhan, pasti hidupnya sempit, lelah, capek. Saya mau kasih contoh. Ini betapa sangat sederhana saja. Boleh saya bantu, Pak? Itu HP-nya diangkat, Pak. Berat atau ringan, Pak? HP-nya berat atau ringan? Ringan, nama sekali berarti. Angkat lagi, Pak, yang tinggi, Pak. 4 jam ya, Pak. Capek enggak, Pak, kira-kira? Capek pasti. Hidup juga gitu. Kalau terus dibawa dalam hati begitu, tidak mengikuti petunjuk Tuhan, coba dimasukkan, coba diadapin sendiri itu, capek, lelah. Itu yang disebut kehidupan yang sempit. Orang lain menyebut stres. Maka Tuhan bilang apa? Lepaskanlah masalahmu. Apa petunjuknya? Serahkanlah kepada Tuhan. Setelah kamu hadapi, lepaskanlah. Maka sholat, maka ibadah, maka puasa. Itu sebetulnya dalam rangka kita apa? Untuk berserah diri. Maka kita berdoa. Itu untuk berserah diri. Supaya apa? Hidup kita menjadi lapang. Hati kita menjadi tenteram. Itu petunjuk Allah seperti itu. Cuma kalau doa itu, ya mohon maaf ya. Jangan doa yang minimalis itu. Ada doa minimalis, tahu mas minimalis? Gak tahu. Rabbana atina, betul itu bukan minimalis itu, Pak. Itu bagus doa Al-Quran. Orang doa apa? Ya Allah, engkau tahu yang gemang, amin. Boleh gak doa gitu? Boleh. Paling Allah jawab, emang gua pikirin lo. Gak boleh itu doa. Ada banyak, tidak kurang 60 doa, Pak, yang diajarkan Al-Quran itu banyak sekali. Saya kasih poin angkanya saja, enggak usah disebut jenisnya itu. Habis waktu nanti. Itu yang pertama. Al-Quran berfungsi sebagai hidayah, sebagai petunjuk Allah. Maka siapa saja yang mengikuti petunjuknya, hidupnya pasti bahagia. Jadi ada orang yang tidak bahagia misalnya, atau sulit bahagia, statusnya tiap hari kok galau begitu, itu pasti karena tidak mengikuti petunjuk. Dan Allah sudah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ar-Ra'd 28. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati seseorang menjadi tenteram. Baik. Kemudian yang kedua, yang sering juga disebut di Al-Qur'an, Al-Qur'an itu berfungsi sebagai mau'izatun mir rabbikum. Pengajaran dari Tuhan. Itulah mengapa Bapak Ibu di Al-Qur'an metode dalam menyampaikan pesan petunjuk itu yang paling sering dan paling banyak adalah menggunakan kisah. Metode cerita, kisah orang-orang zaman dulu. Karena apa? Ini sebagai pengajaran. Itu hampir dalam setiap surah yang panjang mesti ada kisah. Baik kisah nabi maupun orang soleh maupun orang yang durhaka, semua dikisahkan. Cuma ingat, kalau Al-Quran menyampaikan kisah, itu yang menjadi poin pentingnya adalah pelajarannya apa. Unsur kisah itu kan ada empat, Pak. Pertama pelaku, ya, how. Kedua siapa, apa maksud saya, kapan waktu terjadi. Yang ketiga tempatnya di mana kejadian itu. Yang keempat bagaimana kejadiannya. Dari empat unsur ini Al-Quran hanya menyebut satu, bagaimana kejadiannya. Siapa pelakunya kadang tidak disebut secara detail. Di mana pelakunya atau kejadiannya enggak disebut. Kapan kejadiannya enggak ada tanggal tahunnya, Pak. Kenapa? Enggak penting siapa dan kapan di mana. Yang penting pelajaran dari kisah itu apa. Ya itulah, maka kita jangan sampai kejebak keliru. Misalnya apa? Pelajaran penting di Al-Quran, kita ambil contoh dalam kasus nabi misalnya. Ada nabi yang soleh, bukan nabi kok soleh, pasti soleh ya Pak ya. Ada seorang nabi yang punya istri, keluarga yang durhaka. Siapa Pak? Nabi Nuh. Anaknya ada yang durhaka Pak. Bahkan istrinya juga durhaka. Putra Nabi Nuh itu menurut riwayat 3, Al-Quran enggak nyebut. Yang durhaka namanya siapa? Kanaan. Istrinya yang durhaka namanya siapa? Ibu Nuh. Lama banget itu. Enggak tahu. Istri Nabi Nuh namanya Ibu Nuh atau Nyonya Nuh. Namanya itu udah penting. Loh, kenapa kita sebut itu? Al-Qur'an sendiri yang mengatakan Ibu Nuh itu Imra'atun Nuhin. Itu Pak, Imra'atun Nuh artinya Ibu Nuh, Nyonya Nuh. Enggak disebut namanya, Pak. Orang Indonesia aja kadang ngarang-ngarang namanya itu. Kayak misalnya Nabi Yusuf, istrinya siapa itu, Pak? Zulaikha, itu ngarang itu. Memang ada riwayat, Pak, tapi itu setelah diteliti itu Yusuf dan Zulaikha, Zulaikhanya itu sebetulnya bukan istrinya Nabi Yusuf. Tapi kan sudah terlanjur jadi pasangan ideal kan. Orang mantu, ngantenan, mesti doanya ya Allah jadikan mempelai seperti Yusuf dan oh salah. Itu kita Yusuf di Zulaikha itu dari novel dari Persia, Pak. Sama dengan Romeo dan Juliet gitu loh. Dikiranya Yusuf itu. Dikiranya Yusuf Nabi Yusuf, padahal Yusuf lain. Tapi sudah terlanjur masuk ke dalam kitab tafsir, jadi sama kita. Saya yakin Nabi Yusuf juga nikah, tapi bukan dengan Zulaikha. Tapi dengan Bu Yusuf. Nah, itu benar itu. Namanya siapa enggak penting. Apa yang dipikir-pikir nama itu? Yang penting dari kisah Yusuf itu pelajarannya apa? Gitu. Pelajaran lagi apa? Ada wanita solihah, suaminya durhaka. Siapa Pak? Fir'aun. Asiyah, semua istrinya. Ada yang suami istri dua-duanya durhaka. Siapa Pak? Abu Lahab. Pak. Abu Lahab. Maka sampai ada surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Ini surah semua pendek, Pak. Cuma jarang dihafal. Karena yang dihafal itu surah pendek itu paling yang kulhu inna, begitu kan, Pak? Itu maka kalau tarawih ya bolak-balik kulhu inna gitu. Nah, terus gimana? Sah enggak? Ya sah, enggak apa-apa. Wong enggak baca surah aja sah kok Pak salat itu. Jangan enggak salat malah karena enggak hafal surah itu. Pernah ada kasus di Solo itu, Pak. Musolanya ada imamnya, rawatib sudah ada, Pak. Telat enggak datang imamnya. Akhirnya dorong-dorongan jamaah itu. Zuhur asar mesti enggak ada yang dorong-dorongan si mau, enggak baca toh gitu. Giliran maghrib. akhirnya di satu didorong maju itu. Rekat pertama lancar pak, baca kulhu. Lo kedua habis Al-Fatihah itu dia baca imamnya itu, sampai makmumnya dihem-dihem. Belakang belum baca langsung nengok ke belakang itu, kulhu lagi boleh enggak? Ya makmumnya jawab, boleh kan ya? Batal semua. Abu Lahab, tabat ziyada abi, suami durhaka, istri durhaka. Jadi Abu Lahab itu ada konsep hukumnya itu. Wamro'atuhu hammalatan khatab. Wamro'atuhu, istrinya yang membawa kayu bakar. Istrinya. Ini sekaligus pengakuan Al-Quran bahwa kalau ada orang kafir nikah sama orang kafir, itu sah pak pernikahannya. Jangan dibilang zina, itu suami istri sah itu. Meskipun nikah secara kafir, kenapa? Kira-kira gitu. Nah, ada suami dan istri yang dua-duanya solih. Siapa pak? Kita gitu loh pak, lo gak berani ngomong itu. Insya pelajaran. Begitu banyak pelajaran kisah di Al-Quran. Termasuk misalnya apa? Mohon maaf. Kalau tadi, ini pelajaran Nabi Nuh itu berarti apa? Tugas kita sebagai orang tua, sebagai suami, itu hanya membimbing pak. Tidak wajib untuk berhasil. Maka kalau ada misalnya ada satu orang tua, sepasang suami istri yang atau ayah ibu yang misalnya anaknya kok kira-kira kurang baik itu, tidak boleh putus asa. Wong kita sebagai orang tua memang tidak diwajibkan berhasil. Kita hanya diwajibkan untuk usaha membimbing. Nabi Nuh sebagai ayah tidak dianggap gagal, meskipun anaknya durhaka. Kamu gagal ya Nuh? Enggak. Sampai meninggal aja, sampai mau diazab itu Nabi Nuh masih ngajak anaknya kok. Langsung ditegur oleh Allah, ya Nuh, innahu laisa min ahli. Dia bukan lagi anakmu Nuh. Kenapa? Innahu 'amilu khairu salih, karena dia tidak beramal salih. Tuh. Maka kita dalam mendidik anak enggak boleh berkecil hati. Yang penting apa? Usaha. Pelajarannya begitu. Contoh kalau anak kita masih kecil, sejak awal sejak dididik pak, di rumah misalnya di kompleks, ajak ke masjid pak, ajak ibadah, kenalkan tempat-tempat ibadah. Dan selalu saya pesan kepada teman-teman yang ngurus DKM itu, jangan jadi pengurus masjid yang tidak ramah terhadap anak. Jadikan masjid itu ramah kepada anak. Jangan bilang, wah ini pak berisik pak, mengganggu kekhusyukan. Gayanya kayak khusyuk aja itu loh. Lah kalau anak tidak dibiasakan ke masjid sejak kecil, kapan dia akan belajar nanti ke masjid pak? Yang penting jangan berlebihan. Kata kuncinya. Jangan sampai kayak kasus di tempat kami pak, Jumatan bubar gara-gara ada anak yang agak sedikit nakal gitu. Imamnya lagi mimpin sholat, ghairil maghdubi alaihim waradhdallin. Ada anak nyeletuk, semuanya bilang apa? Bilangnya apa pak? Ya otomatis amin. Imamnya ketawa itu. Langsung ngambil mic, maaf sholatnya diulang kan. Tidak boleh gitu. Harus diajarkan. Tapi ingat ya, dalam konsep kamus agama, Al-Quran apalagi, itu tidak ada yang disebut anak nakal. Yang ada itu orang tua nakal. Kok anak nakal? Tidak ada. Masuk usia anak-anak misalnya lari-lari gitu. Ya anak-anak ya lari-lari biasa. Lari-lari di masjid ya biasa. Bapaknya lari-lari itu masalah gitu loh. Kalau anak enggak apa-apa. Gitu. Jadi jangan dibilang nakal. Mungkin punya kelakuan khusus, itu hanya perlu dijelaskan di bimbing saja. Hidup Al-Qur'an sebagai pengajaran. Kisahnya banyak sekali. Yang jelas kalau urusan kisah Nabi, di garis bawahi, Nabi yang disebut di Al-Qur'an namanya 25 itu, maka yang disebut sebagai uswatun hasanah itu cuma dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, maka menjadi sholawat dalam sholat kita, ya kan pak? Yang disebut sebagai uswatun teladan yang baik, Rasulullah disebut Al-Azab 21, Al-Ibrahim disebut surah Al-Tahana ayat 4, redaksinya sama. Nabi yang lain itu baik gak pak? Baik. Kenapa gak disebut uswatun hasanah? Orang juga baik. Nabi yang lain itu baik hanya untuk kelompok orang tertentu. Contoh Nabi Nuh, contoh diteladani untuk keluarga bermasalah. Ingat kalau bapak punya masalah keluarga, ingat Nabi Nuh, sabar banget. ngadepin istri yang kayak gitu tetap sabar, gak buru-buru ambil formulir. Itu Nabi Nuh. Kisah siapa Nabi Ibrahim juga demikian. Nabi Ibrahim jelas suatu hasanah. Nabi Musa, Musa itu gak pengalaman jadi pemimpin, Pak. Dari rakyat terus Nabi Musa itu. Maka kalau jadilah pemimpin seperti Nabi Musa, gak ada contohnya. Nabi siapa lagi, Pak? Di luar Ibrahim dan Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman cocok dicontoh untuk orang yang kaya, Pak. Raja pemimpin yang kaya itu kita nasihati, Anda jangan sombong. Anda enggak ada apa-apa dengan Sulaiman. Sulaiman tetap taat kepada Allah. Tuh. Nabi Sulaiman itu nabi yang paling lengkap nikmatnya dari Allah. Nabi, raja, pinter, kaya, tuh. Apa ada yang gitu, Pak? Nabi, raja, pinter dan kaya. Saking pinternya itu bahasa jin pun tahu. Maka yang bangun kerajaan zaman Sulaiman, infrastrukturnya semuanya bangsa jin, Pak. Surah Sot ayat 35 itu diinformasikan kerajaannya gak bisa dilawan sampai akhirat. Itu Nabi Sulaiman. Sampai ada cerita itu yang mengatakan, konon katanya itu Borobudur di Magelang yang bangun Nabi Sulaiman itu, Pak. Sebelum pulang ke Yerusalem, beliau mampir ke daerah Jogja. Daerah itu kemudian dikasih nama Sulaiman. Itu diambil dari Sulaiman. Boleh setuju, boleh tidak. Ini bukan rukun iman, oh. Mau nolak ya silakan, oh. Tapi ada analisa kayak ini itu ada. Silakan di Gramedia bukunya ada Nabi Sulaiman. Nah, itu Nabi Sulaiman cocok ya gitu. Kalau orang miskin enggak cocok, Pak. Pak, sabar ya, Pak. Contohlah Nabi Sulaiman. Jauh banget. Nah, kalau sedang punya masalah sakit, nah contohlah Nabi Ayub cocok. Betul enggak, Pak? Nah, Nabi siapa lagi, Pak? Nabi Isa itu. Cocoknya untuk yang muda, Pak. Belum nikah itu Nabi Isa. Kalau udah nikah jadi seorang suami, jadi ayah, jadi kakek, contohlah Nabi Isa. Enggak ada contohnya. Karena Pak, Nabi Isa enggak pernah menikah. Meskipun Nur Dan Brown dan The Da Vinci Code, kalau Bapak Ibu tahun 2004 pernah beli novel yang judulnya The Da Vinci Code, difilmkan tuh Nabi Isa juga menikah itu, Pak. Itu. Tapi itu urusan mereka lah. Nah, Rasulullah uswatun hasanah, ambil pelajaran pentingnya. Tapi ingat, tidak semua yang dilakukan Rasul itu harus diikuti, Pak. Apa yang dilakukan Nabi itu dibagi tiga. Ya, ada yang memang harus kita ikuti atau dianjurkan diikuti. Itu yang syariat. Maka di Al-Quran mesti ati'ullaha wa ati'ur rasul atau war rasul. Tidak ada ayat mengatakan ati'ullaha wa ati'ur Muhammad. Tidak ada. Ikutilah Allah, ikut taatilah Allah, taatilah Rasul. Apa? Yang kita ikuti dari aspek risalahnya itu. Itu Nabi Muhammad. Haji, sholat, puasa, ikut Nabi. Mohon maaf, jangan ngarang sendiri. Tidak boleh. Itu kita harus taken for granted. Apapun yang Nabi ambil. Sampai kiamat, haji ya ke Mekah, Pak. Tidak boleh pindah ke Korea, Hong Kong, tidak boleh. Meskipun crowded, tetap tidak boleh. Sholat tidak boleh dimodifikasi, Pak. Kok dibalik-balik, subuh 4, nanti isya 2, tidak boleh. Atau biar lebih sehat, kita rukuk enggak hanya ke depan ya. Oh, enggak boleh. Tapi rukuk ke belakang. Ikut Nabi. Yang kedua, apa yang dilakukan Nabi boleh diikuti, boleh tidak. Itu bukan risalah. Tapi basyariah Nabi. Contohnya apa? Cara berpakaian. Menu makanan. Maka kalau teman-teman misalnya ingin ikut Nabi pakai gamis terus, ya silakan. Jangan disalahkan ikut Nabi. Iya ikut Nabi, enggak apa-apa. Tapi ya boleh juga gamisan. Ya, jangan lupa kayak gitu. Itu maka kemudian pakaian itu yang diatur di dalam Al-Qur'an cuma apa namanya aspek etikanya. Bukan pada aspek bentuk dan pilihan warnanya, Pak. Maka seorang kawan yang di Mesir waktu masuk masjid pakai badian gini, Pak, dilarang oleh orang situ. Wah, ini baju apa ini? Enggak boleh masuk masjid. Dia mikir ini kawan kita ini. Oke, Syekh. Ya, Pak, enggak apa-apa, saya enggak boleh masuk masjid. Nanti Syekh kalau ke Indonesia enggak boleh masuk juga. Kenapa? Ini bukan pakaian laki-laki. Betul enggak? Yang di Indonesia yang gamisan rata-rata ibu-ibu toh. Langsung dia ketawa. Oh ya, silakan, silakan. Pakaian itu di agama enggak diatur khusus, Pak. Yang diatur apa? Yang penting menutup aurat, kepantasan, itu kan? Dan seterusnya itu. Yang ketiga, yang dilakukan Nabi tidak boleh diikuti oleh umatnya. Itu kekhususan buat Nabi. Al-Ahzab ayat 50. Yaitu apa? Menikah. Rasulullah yang menikah sampai dengan 9 istri itu kata ayat khalisatallaka min dunil mu'mini, khusus untuk kamu wahai Nabi, bukan untuk orang mukmin. Jadi kurang tepat kalau ada orang mengatakan nikah laki katanya ikut sunnah Nabi, itu kurang tepat. Kalau umatnya kuotanya maksimal itu mayoritas ulama mengatakan apa? 4, Pak. Itu pun syaratnya 2. 1, sanggup berlaku adil. Yang kedua, berani. Ada orang pede, aku bisa adil tapi enggak berani. Ya udah. Maksud hati pengin, tapi apa daya kaki tak pernah berani melangkah. Jangan naik, jangan maksa. Saya kira begitu. Itu. Maka ini yang disebut sebagai kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sampai jam berapa kita ya, Pak? Kelewatan. Mohon maaf kelewatan. Satu lagi. Ya. Lu belum ini apa ini? Udah ini loh. Satu lagi, Pak. Fungsi utama Al-Qur'an adalah sebagai wasyifa'un lima fis-sudur. Syifa'un lima fis-sudur. Menjadi penyembuh penyakit di dalam. Penyakit apa ini, Pak? Bukan penyakit fisik ya, Pak. Kalau fisik, hati yang fisik itu bawa keharapan kita, Pak. Tapi kalau yang dimaksud penyakit spiritual. Maka kalau ada, mohon maaf, orang pinter ngaku ustaz yang hanya mengobati dengan ayat Al-Qur'an, Al-Qur'an syifa kok, itu enggak benar. Kalau penyakit kita fisik, pakai Al-Qur'an untuk doa silakan. Tapi kalau niat untuk mengobati itu enggak benar. Allah menciptakan obatnya dari aspek lain. Tapi kalau untuk penyakit spiritual pasti sembuh, diobati dengan resep Al-Qur'an. Penyakit spiritual yang paling gede itu berapa, Pak? Ada 3 ya. Satu apa? Takabur, Pak. Itu iblis yang menjalaninya. Takabur itu apa? Bukan hanya sombong, Pak. Takabur itu somset. Sombong sekali. Karena apa? Batul haqq wa khamtun nas, itu definisi takabur kata Nabi. Dia tolak kebenaran dan melecehkan orang, takabur, Pak. Kalau hanya sekedar sombong, Pak, dia kagum, itu namanya ujub, Pak. Ujub itu kagum terhadap dirinya sendiri. Adiknya ujub namanya narsis. Hati-hati. Narsis punya bungsu namanya selfie. Hati-hati itu, kalau sering-sering begitu itu nanti naik kelas bisa takabur. Iblis takabur. Kenapa dia? Dia opsi hebat. Nah, saking bahayanya penyakit ini, Bapak Ibu, Al-Ghazali menulis risalah khusus, satu buku kecil yang judulnya Asnaful Mahrurin, kelompok orang tertipu. Kenapa? Karena sombong. Kata beliau, ada orang yang sombong karena faktor ibadahnya. Jadi karena ibadahnya rajin, dia merasa surga sudah di tangan, yang lain itu salah. Maka dinasihati Al-Qur'an, fala tuzakku anfusakum, jangan menganggap dirimu suci. Huwa a'lamu bimanit taqwa, yang tahu siapa yang bertakwa hanya Allah. Jadi kalau kita memang rajin ibadah, syukuri aja, Pak. Enggak usah terus mohon maaf terus kemudian menyalahkan, merendahkan orang, terus apalagi terus bolak-balik update status amal solehnya. Jangan, nanti malah jadi riya. Jam 3 lah update status itu, selesai tahajud, siap sahur bersama keluarga, nak news. Maksudnya itu apa? Ulama Saudi itu sampai menghimbau agar jamaah haji umrah itu enggak sering-sering update status selfie di Masjidil Haram. Apa itu? Lu mau tawaf itu lu upload foto dulu, ambil ditulis siap-siap tawaf. Dapat putaran pertama langsung upload lagi itu. Alhamdulillah dapat putaran pertama. Itu maksudnya apa? Sebaiknya dihindari, Pak, untuk menyiarkan amal-amal soleh kita. Kecuali kalau untuk yang wajib enggak apa-apa. Ini jamaah dulu enggak apa-apa. Jamaah dulu dulu ke Masjid Sudirman enggak apa-apa. Karena Pak, yang lain juga sholat dulu gitu loh, Pak. Atau jamaah kita langsung pasang status, maaf bro, Jumatan dulu, off ya, gak apa-apa. Jangan malah gak sholat Jumat karena takut riya, gak bener. Ajak Jumatan gak mau, aduh aku belum ikhlas nanti riya. Gak boleh itu, Pak. Biasa aja. Nah untuk yang wajib-wajib itu syiar. Di rumah, di komplek, jangan malah gak ke masjid, gak mau jamaah karena apa? Aku takut riya, dilihat orang nanti ke masjid, gak apa-apa. Itu yang wajib-wajib. Ini yang sunah-sunah itu loh. Ini dihindari. Jam 8 sampai kantor. Alhamdulillah sampai kantor. Sempat duha dulu 4 rakaat. Itu maksudnya apa? Oh, maksudnya syiar. Syiar dengan riya itu beti. Beda tipis, Pak. Hati-hati makanya. Nah, ini yang ketiga, Bu ya. Bagi penyakit spiritual, ada kesombongan. Ada yang kedua, penyakit tamak. Tamak itu apa? Melampaui batas. Dia senang, ini Nabi Adam kita. Dulu tinggal di surga, Tuhan bilang itu, padahal Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minar raghadan haitsu syi'tum. Nikmati semua yang ada. Satu aja, Adam. Jangan kau dekati pohon ini. Pohon apa itu? Pohon apa itu? Enggak dikasih nama, Pak. Yang nyebut khuld itu setan. Bukan bapak setan, bukan tahu. Yang mengatakan ini buah khuldi, hal adulluka ala syajaratil khuldi, itu setan yang ngomong. Tuhan Adam, tahu enggak ini buah apa yang kamu dilarang? Enggak tahu saya. Itu buah keabadian. Keabadian itu bahasa Arabnya khuldi. Kalau kamu pengin abadi di surga, enak toh? Mantap toh? Makan buah itu. Tuhan bilang jangan dekati. Setan nyuruh makan. Ternyata kegoda, Pak. Coba seandainya Nabi Adam itu tidak makan buah larangan, yang terjadi apa, Pak? Tidak usah dijawab, aku mau udah terlanjur senyok gitu. Ini mati aja, Pak. Tuh, maka perbuatan melampaui batas itu enggak boleh. Apa saja melampaui batas enggak boleh, Pak. Apa saja? Tahajud enggak boleh, semalaman tahajud, besok pingsan. Enggak boleh. Infak enggak boleh melampaui batas, Pak. Semua diinfakkan hartanya enggak boleh. Al-Qur'an mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Kalau kamu berinfak jangan kikir tapi juga jangan boros. Yang proporsional. Di Islam itu agama proporsional, enggak boleh melampaui batas. Termasuk kuliah zuhur enggak boleh melampaui batas. Udah jam 1 ya udah, sok begitu. Enggak boleh melampaui. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.